Pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil had. Haji nyen ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah yo kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak saleh-saleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah salat kan kadang jadi kayak satir. Nah ya salat kan partai-partainan. Nah model sitoke wong wedok kok guri sing lanang kok ngarep. Ana sing model samping. Hadise aja mbok takokno, hadise kebutuhan iku mau. Aneh-aneh gelem salate sampe takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Bar saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Wong sering takoki, nek cara jenengan sebut iku aku ora pangeran, aku ngukumi ra ono gunane. Engko jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran ra apa-apa. Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan jenenge cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya enggak boleh nutup aja. Orang ikhram itu perempuan boleh enggak nutup aja? Enggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka. Wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai, kiai tenan iki. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes, oleh mendingan pangeran oleh beda wong gitu. Ini beda ini pas ning Hajar Aswad. Lagu pengiran ada lagu cul kanjeng ngono fala rofasa wala fusuko wala jital filhat fi ku dorof. Jadi potensi ngambung wong wedok iku yo filhat je ing dalem. Potensi ngeluh ke bojo elek yo filhat. Mulane kesunatane wedok harus kaji bareng bojo perkara yakin. Wes. Oh tetep sadar ini. Wes artis Indonesia mbek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayu di. Ayu bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guwanteng. Nek ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjen irunge bener, jedesane bener kabeh. Lah tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahe kayak kaji. Nanti terus dia nangis, tak takut masa aku di pangeran juga boleh ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong ku unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajah. Nggak bisa aneh. Terus pangeran ngono kersanya. Mulanya, faman faradu fi innal hajja fala rufata wala fusuqa wala jidala fil had. Sarate haji ku, nak kemudian ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Wong tawaf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rung tau ge salat gurunge boko ing wedok. Sak urip-uripku ya masjid Haram. Kula niku wong elek opo piye, Gus? Salat ku ning gurine. Kan nang wedok dadi sitok nek kredit. Nak umroh mungkin rapati kredit. Nak musim haji kan. Kadang nek sujud ya pas ning boko ing wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngelo. Nangis wongin piye gitu wis kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi, kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf, lanang wedok wajib tawaf, dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Nah, polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisah ora iso tetep. Pemenang kena wong si alwanang widok jadi suwitok sak rombongan itu 4.000, 2.000 askare yang kegiles lah semua Indonesia ya ragilem bujo mok sitoknya dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan kalau nabem lebu kabar kan dipisah sampai polisi sing widok kan kan tetep ragilem bujo mok sitok dipisah itu piye selain itu dihilang no? Akhirnya ya polisinya sing kalah karena kan atau tukaran be askar timbang kehilangan apa? Bojo. Polisi ini akhirnya faham, maksudnya ini bujuku mau sitok, bukan pisah. Ya, akhirnya polisi ini mantuk-mantuk. Iya, iya. Dia calek sitok, kok pisah, jadi mesti maklum. Jadi geleng-geleng. Jadi pangeran itu unik. Itu nunjukno nak jadi wali, itu rakudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji, we, ujiannya lanang wedok malah kumpul. Itu nunjukno fil ibadah itu ada coba. Mung ibadah kok ada coba, ya haji ini. Orang coba biar ngambung Hajar Aswad kadang lanang wedok dadi sitok. Wong kula bar tawaf jam setengah telu tawaf untuk wong dhewe, untuk wong Medan. Untungnya tuwa kan rapati ayu kan. Dadi kan ndekne iku ngaduli bojone Mas. Tawaf setengah telu, tawaf ifado, tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku iku bojone, kan wong lanange kan maca ihram. Kan gak pati ketara. Dekne menawa melok muter ujug-ujug melok rombonganku nganti aku bar sak iku ujug-ujug nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis gak iso bahasa Indonesia wah matekno wong. Dadi wakeh kelangan bojo mergo katut karepe. Lah akhire tawaf iku kok nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Mazhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal. Di ihram gak nyekel bojo, bojo wedi ilang. Akhirnya kiai-kiai yang nakal, kiai-kiai yang rata nakal. Khusus tawaf, madhabi malik. Ada madhab. Ada madhab kok paket khusus sih. Bangunnya pulsa. Lah ya kita jadi orang NU kadang yo ribet. Kayaknya yang ngekei madhab, ngekei ajaran, nak nyekel bojo itu batal. Tapi nak pas tawaf bojo cekeli nak hilang. Akhirnya orang awamnya takut jari buat tenang salbah batal khusus ya tadi kiai ku ya nakal aslinya ku tapi nakalnya wali para pengiran wali ya joniru ayo rata-rata orang Indonesia anak tuafi ku nyekel bujunya gak digandeng gak batal tau lah ayo batal tau batal tau acara mazhab Syafi'i kan batal. Akhirnya jadi intikal mazhab semboh iso intikal paket e wah dadi tawaf tok kok nang Indonesia balik nih wis repot mane wong ora usah gedeng kubu sebelah darane kal bojo ora batal iku mbok gedingi kaya apa kowe engko nak tawaf iku anut mazhab iku mane ngaji sing luas kaya aku lho dadi wong alim keren maksudnya iku roh mazhab ya ora bingung wis saking dableke wis saking alime ora roh mane sampe Gus-gus jati pun anggo celaka. Wah, semua Gus Pak repot kabeh sah. Aku wis sauni-unimu ngono. Engko wong nek dadi wong alim pancen bingung. Bingunge iku piye ya? Misale kowe fanatik nyekel bojo batal, engko ujung-ujunge nek pas haji tawaf, kita sarankan semuanya memegang istri masing. Dadi bang nyekel bojone wong sak nyekel. Gak umum memang Indonesia anak haji nyekel bojone gak umum. Seng kaji tahu berdua ni, seng engkak kan kaji berdua. Umumnya dicekel ibu ini. Padahal cara fikih batal gak? Batal. Tapi hanya kel kan jadi hilang, jadi resiko kan. Utama utuh cekel wong Pakistan terus lali. Wong itu nak ayu kan seng terlalu nulung kan agak. Mulanya serepot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan mazhab Syafi'i itu ya ada benarnya, meskipun kita ada ijma. Artinya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan awla mastumun nisa itu maknanya apa? Jima, karena sekedar megang tidak apa? Batal, dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya rasa gede teman-teman. Tapi kita juga, kita, kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal, karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya tujuh itu. Khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti tujuh. Nah wong Jawa ngitung mau papat. Kita cara wong Arab itu pitu. Berarti kan ibu ya. Ibu, putri, saudara putri kamu, bulik dari bapak, bulik dari ibu, ponakan dari saudara lelaki, ponakan dari saudara

pegang. Karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya, bukan objek. Paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin wong gabung ruhin, iku regane jatuh gak? Kira-kira misalnya cocok ra cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok ra cocok kan kena apa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, ayu. Kira-kira dia di cross tau orang, sengaja tau objek. Jawab. Lo angen-angen, gue mau coba mikir dulu. Misalnya, ya. Rohin, Mustafa lah, khusyuk lah. Gue bos, gue terus digadang uang itu Turki ayu. Cross tau gejel tau orang. Kayak objek lah, kayak objek lah. Cross. Maka karena tadi, makanya pikirin Imam Syafi'i listiroki hima filadha, meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju toh? Ngomongin utaknya udah mesum. Ya oke, coba ngelek kan. Misalnya terus kue diabong mau Pakistan wayu, kerosok gak? Oh, eling selawat seurep ya. Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatalo pisan Mbak Imam. Nah ngono wudhumu ya batal pisan. Kira apa? Lah kok ya kroso kira-kira gitu, Pak. Madzhab siapa? Madzhab. Jadi nah tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita. Saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf karena enggak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa? Perempuan, maka rata-rata disuruh intikal apa? Badar. Tapi setelah itu kembali lagi ke madzhab apa? Syafi'i. Jadi itu. Jadi matur ya Mbak Pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jawabnya Mbak pamit. Mbah sepuntene Mbah niki. Darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan madzhab napa? Jenengan. Karena memang enggak mungkin, enggak tersentuh. Wes sing paling soleh sekalipun. Pemenane sing kiai kaya kula, kadang-kadang wedok iku luwih nyaman awur kiai. Lho kula roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa njuk gandeng kiai. Dadi entuk wong papat sekaligus. Ya opo. Yuji nyali tenan, sing wong ayu setengah baya tak koki, Mbak, kok ora ambek bojomu? Gus kula nak urusan ibadah seneng ambek kiai. Waduh. Wah, maten wong tenan. Mane dadi kiai ya abot, Mus. Mulane rasa dadi kiai gedhe. Iku penggemare kadang wong ayu bareng repot. Kiai cilik kan penggemare rapati ayu biasa. Tadi coba nih gede. Tapi naik level yos, iya mana level yos, wayah. Serepot, Pangeran kersane.